Faedah samin. Faedah yang ke-8, jaza bila karah. Jaza bila karah boleh hukumnya tanpa makruh, karena jaza itu adalah sebaliknya haram ya. Jaza bisa menjadi mubah, jaza juga bisa menjadi sunnah, bahkan jaza juga bisa menjadi wajib. Haram. Kalau haram tertentang, jaza itu yang penting bukan haram. Jadi jaza yang penting bukan haram. Jadi boleh kalian katakan jaza sholatul isya. Ingat bukunya wajib padahal, tapi dikatakan jaza sholatul isya boleh. Jaza sholatul ba'diyah padahal sun. Jaza akhlul rus padahal mu. Jaza akhlul basol padahal makruh. Jadi semuanya boleh dikatakan jaza, tapi tidak boleh dikatakan yubahu sholatul isya. Boleh mana? Karena sholatul isya bukan mubah. Yubahu akhlul basol, yubah dan seterusnya. Jadi yubah itu fi'luhu wa tarku sawa, mengerjakan dan meninggalkannya hukumnya sama. Ya, itu mubah. Tapi kalau jaza adalah sebaliknya haram. Jadi di sini jaza dafnun laylan, jaza mengubur mayit di malam hari. Nah, jaza di sini tadi kan kita katakan bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa mak. Nah, apa hukumnya jaza di sini? Bila karoha, boleh tapi tanpa makruh. Apa yang diperbolehkan dan tidak makruh? Dafnun lailan, yaitu mengubur di malam hari secara mutlak. Jadi mengubur mayit di malam hari. Hukumnya apa? Belum tapi ya. Sudah kuburan gelap. Malam hari. Tambah diletakkan di lubang yang gelap. Habis itu ditutup dengan serapet-rapetnya. Yang boleh mengubur di malam hari hukumnya boleh dan tidak makruh. Wa waqta karahati sholat. Dan juga boleh mengubur mayit di waktu yang makruh sholat di waktu tersebut. Ba'dal asar ataupun juga ba'dal subuh. Maka hukumnya mengubur di waktu tersebut boleh dan tidak makruh. Illam yataharrahu. Ya, jika tidak diniatkan, tidak dimaksudkan, illam yataharrahu tidak dimaksudkan, direncanakan. Berarti ini maksudnya bukan menguburnya berarti kalau di waktu makruhnya sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholatnya, sholat jenazahnya. Ya, cuma biasanya, ya biasanya kalau habis disolati langsung dikubur. Habis disolati langsung dibawa ke kuburan. Nah, jadi yang dimaksud waktu makruhnya sholat di sini bukan menguburnya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah menyolatinya. Jadi apa hukumnya menyolati mayit habis asar ataupun juga habis subuh? Ini kan dua waktu yang termasuk haram melaksanakan sholat di waktu tersebut. Cuma yang haram bukan semua sholat. Tapi yang haram apa? Sholat nafilah mutlaqah atau juga zatu sabab mutlaqah. Zatu sabab apa? Mutakhir. Zatu sabab mutakhir. Ikut-ikutannya. Maksudnya aja ngetes. Jadi waktu atau ba'da subuh ataupun ba'da asar yang haram cuma sholat itu. Jadi kalian sholat tahiyatul masjid ba'da subuh boleh, ba'da asar boleh. Bahkan juga kalian sholat sunnatul subuh, sunnatul qabliyah itu ba'da subuh boleh. Kalian sholat qabliyatul asar ba'da asar, tapi setelah sholat asar sholatnya qabliyatul asar ini hukumnya Boleh, ya. Dan kita katakan tidak makruh. Kenapa? Karena itu sholat yang tidak diharam. Qadaan apa adaan? Qadaan apa adaan? Dan tetap dianggap adaan. Karena qobliyah itu keluar waktunya kalau keluar waktu sholat fardu. Jadi kalau qobliyatul asar masuk waktunya, masuk waktunya sholat asar, dan keluar waktunya dengan keluar waktunya sholat asar. Berarti walaupun sudah sholat asar, belum sholat qobliyah asar, maka waktunya masih ada. Dan masih ada. Dan boleh. Yang qobliyatul subuh, sunnatul fajar, masuk waktunya dengan masuk waktunya sholat subuh, dan keluar waktunya dengan keluar waktunya sholat subuh. Jadi mau sholat sunnatul fajar ba'da subuh, tidak apa-apa. Itu ada adaan mazhab Syafi'i, ya. Kita tidak bicara mazhab yang lain, karena mazhab yang lain mengatakan tidak boleh. Dan makanya termasuk amalus salaf, kalau ketika sunnatul fajar, ya, atau sunnatul qobliyatul asar, mereka tidak melakukannya ba'da sholatil fardh, tidak melakukan ba'da sholatil subuh atau ba'da sholatil asar, tapi nunggu sampai hilang atau selesai waktu yang makruh, baru kemudian mereka mengqadha'nya. Yang mungkin misalnya masuk musholla sudah qomat sholat subuh, belum sempat sholat qobliyatul subuh, ya, maka dia sholat subuh berjamaah bersama mereka padahal belum sholat qobliyah. Ya, maka kalau mazhab Syafi'i boleh setelah sholat subuh dia sholat kok, ya, tapi amalus salat tidak melakukannya, tapi menunggu sampai masuk waktunya sholat duha kemudian dikok. Hujan minal khilaf, karena sebagian ulama tidak memperbolehkan. Nah, tapi mazhab Syafi'i boleh. Ya, tapi boleh itu pun jangan direncanakan, jangan dimaksudkan. Jangan direncanakan kalau dia mau sholat tersebut di waktu yang makruh. Jadi sudah subuh ini sudah azan, yang lain sholat sunnah tersebut. Tinggal satu orang duduk, tidak berdiri, tidak sholat sunnah tersebut, padahal sudah azan ini. Ditanya sama temannya, kok ini tidak sholat, yang lain semuanya sholat? Ya, anak kepingin sholatnya sunnah tersebut itu ba'da subuh. Kepinginnya anak ba'da sholat di subuh, direncanakan. Diniatkan mau melakukannya setelah sholat, maka itu yang menjadi haram. Ya, itu nanti niat tersebut menjadikan sholatnya dia nantinya akhirnya menjadi haram. Hukum haram katanya tadi Imam Syafi'i mengatakan tidak haram. Ya, tidak haram kalau tidak diniatkan, tidak haram kalau tidak direncanakan. Jadi termasuk misalnya sholat jenazah habis sholat subuh, boleh apa enggak? Habis sholat asar, boleh apa enggak? Boleh. Habis sholat subuh, enggak pernah ada sholat jenazah habis sholat subuh. Subuh-subuh sholat jenazah. Yang paling awal biasanya pagi, jam 8, jam 10, atau duhur, banyak asar, banyak. Kalau maghrib ini jarang. Apalagi habis isya, sholat jenazah itu. Biasanya jenazah pernah tahu. Cuma misalnya habis subuh mau sholat jenazah, atau habis asar lah yang banyak. Mau sholat jenazah, boleh, tapi jangan diniatkan. Ya, bolehnya boleh. Yang penting jangan diniatkan. Kenapa boleh? Karena sholat jenazah bukan sholat nafilah mutlaqah, bukan juga sholat dzatus sabab, mutaakhir. Ya, sholat apa itu? Sholat jenazah sholat yang macamnya apa? Hah? Kita katakan sholat dzatul waqt atau dzatus sabab mutaqaddim. Atau kita katakan datul waqt karena waktunya malah dimandikannya mayit. Berarti kan ada waktunya. Waktunya ada. Berarti sholat datul waqt. Karena sholat datul waqt berarti tidak haram dilakukan setelah sholat asar, dilakukan setelah sholat subuh. Yang penting jangan direncanakan, jangan diniat. Karena kepingin sholat jenazahnya di waktu yang haram, di waktu yang makruh misalnya. Kalau diingatkan akhirnya menjadi haram. Nah, ini yang dimaksudkan sini. Boleh melaksanakan sholat jenazah di waktu makruhnya sholat. Illam yataharrahu, jika tidak direncanakan, diniatkan. Wa illa kuriha, kalau direncanakan, maka hukumnya makruh karohat tahrim. Tapi makruh karohat tahrim, artinya sama aja dengan haram, hukumnya dosa. wakil karohat tamzi. Tapi ada pendapat yang mengatakan makruhnya karohat tamzi, bukan karohat. Allah merahmati. Walaysa minat tahari at-ta'khiru ilaihi likasratil musallin, dan bukan termasuk tahari, bukan termasuk direncanakan sehingga sholat jenazahnya ba'da asar atau ba'da subuh menjadi haram. Kalau menunggu kasratil musallin, banyaknya orang yang mau sholat jenazah. Jadi kenapa kok tidak disolatkan sebelum sholat asar? Kenapa kok disolatkannya setelah sholat asar? Iya, karena masih nunggu sebagian jamaah yang belum datang. Berarti kan diniatkan sebenarnya ini. Tapi tidak menjadikan haram. Boleh kalau niatnya menunggu jamaah yang belum datang. Jadi laisa minat tahari. Ya, at-ta'khir kalau menunda ilaihi ke waktu yang makruh tersebut. Lika suratil musallin, agar banyak orang yang menyolati mayit. Wadabnu si ghairihi ma afdal. Tapi mengubur di selain dua waktu tersebut, itu adalah af. Jadi lebih baik kalau bisa diundur sampai 4 hari, lebih baik diundur. Jangan dikubur malam hari. Malam-malam kan tidak enak, serem. Kemudian juga kalau bisa disolatkan jenazah sebelum asar atau sebelum subuh, lebih baik daripada disolatkan setelah asar. Ini lebih baik, jangan melakukannya di waktu yang makruh atau di waktu yang haram. Ini lebih baik, tapi hanya afdal, bukan makruh, bukan haram, tapi hanya afdal. Jadi yang afdal, jangan melakukannya. Kalau ini bisa dilakukannya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan, kalau sholat jenazah misalnya dikuburnya ditunda, jadi pada di malam hari ditunda besok esok hari. Tapi esok hari kalau ditunggu sampai esok hari, jenazah ini akan busuk nantinya. Jenazah ini akan timbul bau yang tidak, atau jenazahnya mungkin keadaannya yang tidak pantas untuk ditunggu kan. Kadang-kadang kecelakaan, yang sudah hancur semuanya mukanya. Jadi kalau ditunda-tunda kasihan. Jadi dipercepat tentunya lebih baik. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya ada sebab-sebab tertentu, walaupun di malam hari itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab tertentu, memungkinkan dan bisa untuk dikubur ditunda di pagi hari, maka hukumnya lebih baik. Yang kesembilan, matat imra'atun. Ada seorang wanita yang meninggal. Wa fi batniha janinun, dan di dalam perutnya ada janin. Fa in ulimat hayatuhu, jika diketahui hidupnya janin tersebut hidup, ya warujiya aisuhu, dan diharapkan akan terus hidup, ya mungkin di perut itu janin itu masih hidup tapi tidak diharap, artinya sebentar lagi akan bisa jadi kan. Tapi ini tidak dilihat oleh dokter, tentunya yang melihat dokter ya, bukan tukang masak, tukang sampah, suruh lihat. Nah, dokter yang mengetahui, dilihat bahwa oh, ini masih hidup dan insya Allah diharapkan masih bisa bertahan hidup. Jadi, oh ini masih hidup, tapi ini sebentar lagi mati. Cuma, yang tidak bisa dipertahankan, ya maka kita katakan ya ditunggu sampai mati. Tunggu sampai mati, janinnya kalau tidak diharapkan, baru kemudian dikubur ya, setelah tentunya disolati. Tapi kalau diharapkan hidupnya gimana? Ini wa biqauli ahli hibrah, dengan ya, pengetahuan atau ucapan ahli hibrah, orang yang pengalaman, yang ngerti, itu dokter. Atau siapapun yang ngerti, bukan tidak harus dokter ya. Suka batnuha, apa hukumnya kalau misalnya janin yang di dalam perutnya itu masih diharapkan hidup? Suka batnuha, maka dibelah perutnya, yang dioperasi, artinya dibelah sebetulnya. Ain ba'da an tujahas wa tudha'a fil qabr. Kapan dibelah? Ya, mungkin ini banyak bertanya-tanya. Kalau perempuan yang sedang hamil meninggal kemudian ya diharapkan ya janin yang di dalam perutnya masih hidup, berarti kan tadi dibelah, diambil janinnya karena masih diharapkan bertahan hidup. Kapan dibelahnya? Apa sebelum dimandikan atau setelah dimandikan atau setelah disolati? Dikatakan di sini ba'da'an tujahas wa tudha' fil qabr. Berarti sudah dimandikan mayit tersebut, kemudian sudah juga dikafani, dan setelah dikafani juga sudah disolati, baru dibelah janin tersebut. Ya, kecuali jika mereka mengatakan ini kalau nunggu dimandikan, nunggu dikafani ini lama, akhirnya janinnya bisa mati nantinya, maka perlu untuk dibelah sekarang, diambil janinnya sekarang. Berarti diambil ketika itu juga. Ya, karena apa? Karena menyelamatkan, yang menghormati janin yang hidup lebih baik daripada menghormati seseorang yang sudah meninggal. Ya, karena seorang yang meninggal kan punya kehormatan juga. Jangan kan dibelah, kita katakan disempeleng aja, boleh apa enggak? Jangan nanti wah ini punya salah sama anak, anak dulu pernah disempeleng. Sekarang anak dia mati mau anak balas, dia sempeleng, jewer. Nah, boleh. Kenapa? Karena mayit walaupun sudah mati tetap harus dan wajib dihormati. Ya, tapi kalau bertentangan antara kehormatan orang yang hidup dan kehormatan orang yang mati, maka lebih baik didahulukan kehormatan orang yang hidup karena dia masih hidup. Ya, dan ini sudah meninggal. Yang seperti kisah Imam Malik di zamannya di Madinah Munawwar, ada seorang pemandi jenazah daripada wanita yang memandikan jenazah perempuan. Kemudian yang memandikan jenazah perempuan tersebut ketika membersihkan bagian daripada kemaluan wanita yang meninggal, dia mengatakan talama ashadal farad. Berapa lama kemaluan perempuan ini maksiat kepada Allah? Yang maksudnya ya berzina artinya. Berarti ini namanya qadzab. Itu namanya apa? Qadzab. Yang menuduh dan mengatakan orang lain berbuat zina tanpa ada saksi. Tanpa ada saksi. Maka di saat mengatakan ucapan tersebut, tahu-tahu tangan wanita tersebut lengket di kemaluannya, tidak bisa ditarik kembali. Tarik-tarik tidak bisa. Padahal di luar kamar jenazah itu banyak sudah yang menunggu untuk menyolati jenazah tersebut. Tambah lama digedor, dia mau bilang tidak enak juga. Akhirnya didobrak terpaksa. Dan ternyata mereka heran dengan apa yang mereka lihat, karena ternyata tidak bisa ditarik lengket tangan tersebut di kemaluan wanita itu. Sampai mereka bingung, ini gimana ini? Ya, lebih baik kita potong aja sebagian dagingnya mayit, biar terpisah tangannya ini. Ya, lebih didahulukan yang hidup daripada yang mati. Tapi yang lain mengatakan jangan, kasihan. Yang mayitnya orang mau lebih baik sebagian tangannya daripada yang memandikan jenazah aja dipotong sebagian. Akhirnya khilaf, berselisih pendapat. Akhirnya salah satu di antara mereka ingat kalau di situ ada imam. Ada Imam Malik bin Anas Faridul Madhab, pengarang Madhab. Akhirnya mereka memanggil Imam Malik. Dipanggil Imam Malik, datang di tempat kejadian tersebut. Kemudian Imam Malik berduaan dengan wanita tersebut. Ya, untuk bertanya yang sesuatu ini mungkin ya, tidak bisa didengar oleh orang banyak. Ya, agar tidak diketahui oleh orang banyak. Maka Imam Malik berduaan dengan hanya pakai satir. Dan ditanya oleh Imam Malik, apa yang kamu katakan? Imam Malik sudah punya firasat. Yang punya firasat, perempuan ini mengatakan sesuatu tertentu tentang wanita yang sudah meninggal itu. Dan benar akhirnya ngaku, ya aku katakan tadi ini tolama hadal faraj. Berapa lama kemaluan perempuan ini maksiat kepada Allah? Maksudnya zina, berapa lama zina perempuan ini? Oh, kalau begitu ini namanya qadzab. Qadzab itu sanksinya dan hukumannya harus dicambuk. Dan dicambuk 80 kali cambukan. Kalau zina 100 kali, tapi kalau menuduh atau mengatakan orang lain berzina 80 kali, beda cuma 20. Ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang kita tanpa merasa perempuan itu berapa kali ya berzina, perempuan itu selingkuh atau laki-laki itu selingkuh, ya, yang maksudnya berzina, perempuan itu ya, pelacur dan seterusnya. Ini kalimat walaupun diniatkan untuk bercanda, walaupun tidak diniatkan sungguh-sungguh, tetap itu hukumnya dosa yang besar, bukan dosa kecil, tapi dosa yang besar. Bahkan yuhbit amal sananina sana, dan bisa menghilangkan pahala ibadah selama 80 tahun. 80 tahun kita belum hidup, belum tentu hidup selama itu. Amal ibadah selama itu akan menjadi sia-sia semuanya, karena satu ucapan yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, tapi itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau itu ucapan kalimat yang jelas-jelas artinya adalah berzina, maka mau niat sungguh-sungguh, mau bercanda, mau tidak niat apa-apa, sama aja. Kecuali kalau niat ke kalimat yang diucapkan itu nyindir. Ya, perempuan itu kok malam-malam suka keluar ya, ada apa itu, jangan-jangan. Apa maksudnya dia mengatakan seperti itu? Apa maksudnya dia jangan-jangan zina? Berarti dia menganggap orang itu zina? Iya. Berarti baru dianggap apa? Oh, enggak, maksudnya jangan-jangan dia hanya pacaran, berpegangan, baru tidak dianggap kok. Kalau tergantung niat, itu kinayah. Tapi kalau kalimatnya jelas, berarti itu sorry. Niat atau tidak niat sama, sama aja. Karena itu oleh Imam Malik dianggap qadzab, maka ketika itulah Imam Malik menyuruh mereka untuk mencambuk perempuan tersebut dalam keadaan tangannya masih lengket di kemaluan mayit tadi itu. Dicambuk terus 1, 2, 10, 20 sampai 80 kali lepas dengan sendirinya tangan tersebut. Jadi benar-benar sesuai dengan tuntutan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diharuskan untuk dicambuk 80 kali baru lepas. Makanya di saat itulah dikatakan la yufta fil Madinah wal Imam Malik fiha. Tidak boleh ada orang yang berfatwa di Madinah sedangkan Imam Malik ada di dalam Madinah. Jadi selama ada Imam Malik, mereka harus terlebih dahulu bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Berkat Imam Malik maka terlepaslah yang muskilah mereka, perselisihan mereka, karena mereka sebelumnya berselisih kan. Ini lebih baik begini dulu sampai datang Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, jadi dikatakan di sini ya, kapan dibelah, kapan diambil janin wanita yang sudah meninggal dunia kalau memang diharapkan janinnya masih hidup. Jadi terlebih dahulu ya disolat, dimandikan tentunya, dan dikafani dan disolati. Setelah selesai disolati, sebelum dikubur, baru dibelah. Dengan catatan tadi ya, dengan catatan yang janin itu masih bertahan selama itu. Kecuali kalau janin perlu dibelah, perlu diambil secepatnya, maka ya secepatnya walaupun belum dimandikan, itu harus wajib ya, bukan afdal lagi, tapi wajib mendahulukan nyawa yang masih ada. Karena orang yang masih hidup lebih baik daripada yang sudah meninggal. Wa ilam turjal hayat. Tapi jika janin itu tidak diharapkan hidupnya, wukifa dafnuha wujuban, maka ditakhir, ditunda. Wukifa maksudnya ditunda dulu. Dafnuha penguburannya, pemakamannya, wujuban, dan itu menundanya hukumnya wajib. Jangan dikubur dulu, ditunda dulu. Sampai kapan? Hatta yamut. Apanya yang yamut? Al-janin. Ini hatta yamut al-janin, sampai meninggal, benar-benar meninggal, mati janinnya. Karena janin sudah tidak diharapkan lagi untuk hidup. Tapi bukan berarti ketika itu tidak diharapkan hidupnya, langsung dikubur hidup-hidup janinnya, tidak. Tapi ditunggu sampai walayajudu darbuhu hinairin, tidak mungkin pukul nantinya mayat janin itu. Kita injek-injek aja yuk, biar janinnya cepat mah. Nah boleh, ya tetap harus ditunggu. Ya, ini termasuk juga berlaku bagi seseorang yang sakit keras dan divonis oleh seluruh dokter ini sudah akan meninggal dunia, tidak mungkin lagi bisa bertahan hidup. Tinggal tunggu aja, bawa pulang mayat kamu, calon mayat ini, bawa ke rumah ini, bawa pulang ke rumah. Biasanya gitu dokter, ini sudah tidak ada harapan. Jadi mereka lebih baik meninggal di rumah daripada meninggal di rumah sakit. Ya, sering bawa pulang lebih baik. biarkan lebih baik meninggal di rumah daripada di rumah, apalagi meninggal di rumah sakit urusannya lebih ruwet, ya, biayanya lebih banyak dan nantinya tidak bisa ada luasa keluarga untuk memperlakukan mayit daripada kalau di rumah sakit ini masih hidup. Ya, jangan oh kalau gitu ya dokter gimana kalau dikasih disuntik aja biar langsung mati aja gimana? Tidak ada harapan juga. Tidak boleh. Tapi sudah pasti ini tidak ada harapan untuk hidup walaupun tetap tidak boleh untuk ya untuk mempercepat kematiannya dan hukumnya dosa besar. Ya, kalau mati dengan sendirinya ya tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dipercepat. Fa'ilam tu'lam hayatu. Tapi jika tidak diketahui apa ini janin hidup atau belum, ya mungkin tidak ada dokter, mungkin tidak ada yang ngerti, mungkin juga mereka tidak ada, tidak banyak orang di sana yang mengetahui keadaan janin gimana hidup apa tidak. Dufinat halan. Kalau tidak diketahui hidupnya, dikubur wanita tersebut halan seketika. Ketika itu juga tidak perlu ditunggu, tidak perlu dibelah dan diambil janinnya kalau tidak diketahui hidup. Ya, jadi yang dibelah diambil kalau diketahui hidupnya dan masih bertahan, diharapkan bertahan di Allahu Tuhbah. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Tuhbah, kitabnya Ibn Hajar Al-Haytami. Dan yang ke-10. Warada telah datang riwayat anna man akhala min turabil khabri, barang siapa yang mengambil daripada tanah kuburan hala dafnihi, di saat mayit itu dikubur, wa qara'a, dan kemudian setelah diambil tanah kuburan tersebut dia membaca surata inna anzalna, dia baca surat inna anzalna yang sabah marah 7 kali. Inna anzalna sampai akhir ya. Jangan inna anzalna, inna anzalna, inna anzalna ya. Sampai akhir. Sabah marah 7. Waja'alahu, dan setelah itu ditaruh, diletakkan tanah yang dipegang, karena itu dibaca sambil memegang tanah kuburannya ya. Tanah kuburannya ketika di tanah kuburannya apa ya? Tanahnya galian kuburan itu. Karena kan digali kuburan, tanah akan naik kan? Dan nanti akan ditutup lagi dengan tanah tersebut. Nah, tanah itu diambil satu genggam dan kemudian dibacakan surat Inna Anzalnahu 7 kali. Dan kemudian dikembalikan lagi. Kemana? Ma'al mayyit di kafanihi. Dikembalikan imma di kafannya mayyit, di dalam kafannya. Atau juga al-qabrihi. Atau kalau tidak memungkinkan, kadang-kadang juga tidak memungkinkan mau dilepas lagi dimasukkan. Kalau memungkinkan, masukkan. Diselipkan ke dalam kain kafan. Kalau tidak memungkinkan karena dia tidak berada di dalam kuburan, tidak di bawah apinya, dia minimal dilemparkan, ditaruh, diletakkan di kuburan. Nah, insya Allah faedahnya apa? Lam yu'adzab zalikal mayyit fi qabr. Insya Allah mayit itu tidak akan mendapatkan azab di kuburan. Ya, di kuburannya insya Allah mayit aman daripada azab kubur. Ini fadilah kalau dibacakan surat Inna Anzalnahu di waktu menggenggam tanah kuburannya dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam kubur. Nah, mungkin kalian tidak bisa ya mengamalkan ini ya. Nah, biasanya perempuan tidak ikut mengantar jenazah. Yang pesan-pesan aja sama adik-adik kalian, kakak-kakak yang kalau anak mati bacakan ya. Tapi jangan lupa diletakkan lagi. Mau dipesankan apa enggak? Ini pesan kenapa tidak mau mati? Kalau tidak mau mati, tidak mungkin. Pasti mah. Apapun di antara kita, ya pasti nantinya merasakan yang namanya kematian. Mau cepat, mau lambat, ya tetap sepanjang-panjang umurnya seseorang, tetap dia akan juga mati. Pasti akan merasakan. Nah, jadi kalau misalnya mau diamalkan, nyuruh pesan. Lam yu'adzab zalikal mayit, insya Allah kan fadilah ini lumayan. Lumayan apa enggak? Bukan lumayan, tapi memang fadilah besar ini. Di'adzab di kubur, inna adzab al-kubur hak. Ya, adzab kubur itu benar-benar ada. Kemudian ada juga jadi amalan yang dianjurkan. Selain itu juga, apa itu wayusanu an yahsuwa salasah sawat? Sama dengan tadi, yahsu ini aturab, boleh dianjurkan dan disunahkan juga untuk mengambil dengan tangannya, artinya dengan kedua tangannya. Ya, apa itu turab? Ya, dengan satu tangan juga tidak apa-apa. Dan diambil sebanyak 3 kali. Dan sama dengan yang tadi, dibacakan kemudian diletakkan, tapi satu kali bitartib. Tidak satu kali gus. Karena ya, nanti satu kali mengambil tanah dibaca ini. Pengambilan tanah yang pertama membaca ayat ini minha khalaqnakum. Ketika mengambil tanah dan sudah berada di tanah, berada di genggamannya, baca ayat minha khalaqnakum, kemudian baca doanya Allahumma ftah abwaabas samai birun. Minha ini min turab. Ya, dari turab, dari tanah, minal arad artinya khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Kalian siapa? Manusia. Jadi manusia diciptakan dari tanah. Kalian ambil tanah kuburan dan bacakan ayat tadi, minha khalaqnakum. Jadi dari tanahlah manusia dibuat. Allahumma ftah abwaabas samai biruhi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit untuk ruhnya. Sekarang ruhnya yang sudah terpisah daripada jasadnya. Ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon supaya ruhnya diterima oleh Allah SWT di langit. Jangan dihala, karena ruh mukmin akan diberi izin oleh Allah SWT untuk sampai ke langit. Tapi kalau ruhnya orang kafir, tidak akan diberi izin. Ya, minta Allah doa, Allah maftah abwaabas samai wa fisaniya, dan untuk genggaman, kemudian diletakkan ya, setelah dibacakan tanah itu, doa tadi ayatnya dan doanya diletakkan lagi, jangan dikantongi, dibawa pulang, tapi diletakkan lagi di dalam kuburan. Itu pengambilan tanah yang pertama. Wa fisaniya, ketika mengambil tanah yang kedua, baca ayat yang kedua, yaitu wa fiha nu'idukum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya, kemudian apa? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi wa fiha nu'idukum, ayat yang selanjutnya, genggaman tanah yang selanjutnya dibaca wa fiha nu'idukum. Ketika manusia diciptakan dari tanah, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah manusia juga akan dikembalikan. Diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah manusia. Nah, ketika baca ini wa fiha nu'idukum, baca doanya Allahumma ya fil arda anjambai. Ya Allah, ya fi yadi ba'id, jauhkanlah al-ardha bumi anjambaihi, daripada kedua sisinya. Artinya jangan dicepit. Ya, karena nanti termasuk model daripada azab kubur yang adalah jepitan, akan dicepit, ya, macamnya maksudnya. Jadi akan dicepit, salah satu macam adalah kubur. Macamnya kan banyak-banyak. Ada yang dibakar, ada yang apa? Ada yang dibakar, ada yang diberikan serigala di dalam kuburnya, ada yang diberikan ular besar dalam kuburnya, juga akan ada apa? Macam-macam lah, nanti kalian tahu sendiri. Insya Allah nggak tahu. Insya Allah nggak tahu. Maksudnya tahu sendiri kalau baca kitab nanti ya. Tapi tidak merasakan, tidak melihat sendiri. Selamat semuanya insya Allah. Jadi ya fil Allah anjambai, Allah ini jauhkanlah ya badannya daripada jepitan kubur, bukan jepitan bumi. Ini maksudnya. Karena sebenarnya kalau jepitan sih masing-masing pasti merasakan ya, yang namanya jepitan kuburan masing-masing pasti. Yang tidak merasakan hanya para nabi aja. Kalau kalian nabi, tidak merasakan. Tapi sayangnya kalian bukan nabi ya. Jadi masing-masing daripada kita pasti merasakan jepitan kuburan. Ya, yang dikecualikan hanya Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Sayyidatuna Fatimah bintu Asad dari istri daripada Sayyidina Abu Thalib. Ya, Sayyidina Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Abu Thalib, beliaulah yang merawat Nabi, merawat, mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Semenjak kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib meninggal dunia wafat 7 tahun, maka dirawat dan diasuh oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib. Jadi Nabi hidup satu keluarga dengan keluarganya Sayyidina Abu Thalib, termasuk anak-anaknya Sayyidina Ali dan yang lain-lain, saudara-saudara yang lain. Nah, oleh karena itu Nabi SAW ini yang merasa punya hutang budi kebaikan kepada istri daripada Sayyidina Abu Thalib, yaitu Sayyidatina Fatimah itu asal ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hidup satu rumah, diasuh dan disayang seperti menyayangi anaknya sendiri, bahkan lebih daripada menyayangi. Ya, kalau anaknya, kalau Nabi belum makan ditunggu. Ya, kalau Nabi tidak ada, tidak mereka memulai untuk makan. Tapi kalau anak yang lain tidak ada, makan aja. Itu mencintai dan menyayangi Rasulullah lebih daripada anaknya sendiri. Masya Allah, Sayyidina Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidina Fatimah bintu Asad. Oleh karena itu, Sayyidina Fatimah bintu Asad ketika meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah ya, melupakan jasa dan kebaikannya. Ya, itulah orang yang baik. Tanda orang yang baik tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Maka ketika meninggal di kuburannya, Nabi SAW membuka pakaiannya. Dibuka oleh Nabi pakaiannya. Sampai Nabi tidak memakai pakaiannya, hanya di dadanya tentunya. Dan kemudian Nabi tidur di kuburannya, berbaring di kuburan Sayyidatina Fatimah bintu Asad sebelum diletakkan jasadnya. Ya, kemudian juga Nabi SAW memakaikan jubahnya yang setelah dilepas dipakaikan sebagai kafannya, diletakkan ya, untuk melipati badan daripada Sayyidatina Fatimah bintu Asad. Ya, kemudian dikubur Nabi sendiri yang menyolati dan mendoakan. Dan Nabi setelah itu mengatakan Sayyidatina Fatimah adalah wanita yang akan selamat daripada azab kubur dan termasuk daripada jepitan kuburan. Dan bahkan dengan jubah yang aku berikan, maka Sayyidina Fatimah akan memakai jubah atau pakaian daripada surga Allah Subhanahu. Ini disyarah dia masuk surga. Coba kuburan kita ya, ditunjukkan sama Nabi Muhammad, maka sudah aman kita pastinya kan. Gak perlu doa-doanya orang, sudah gak perlu diziarahi, gak perlu ditahlili. Ya, tapi sayangnya nanti kita tidak mendapatkan orang seperti Rasul, ya makanya harus ya harus modal amal sendiri, jangan mengharap amal orang. Belum tentu kalian punya keluarga kalian nantinya mengirim bacaan tahlil, bacaan Quran, belum tentu. Jadi kalau kalian mengharap amal, ya mengharap dari diri sendiri, jangan mengharap dari orang. Lain. Jadi kalian mengharap nanti dikirimi Fatihah, Fatihah aja baca sekarang yang banyak. Mau ngirim dikirimi tahlil, baca tahlil aja yang banyak sekarang. Sekaligus mengirimi pahala tahlil kepada orang tua, orang-orang yang sudah meninggal. Ya, sekaligus dia dapat pahala bacaan tahlil. Jadi umpung, ya, umpung masih hidup, bisa baca tahlil sendiri, bisa baca Quran sendiri, bisa baca Fatihah sendiri, bisa hatam Quran. Bisa hatam Quran, bisa bahasa-bahasa atau baca zikir sendiri. Sebelum nantinya setiap mayit-mayit yang sudah berada di bawah kuburan, semuanya mengharap dikirimi bacaan zikir, bacaan tahlil, bacaan Fatihah, bacaan semuanya mengharap. Dan harapannya seperti harapan orang yang mau tenggelam, mengharap orang yang mau menolong. Harapannya besar. Ya, oleh karena itu sebelum ya, kita tidak ada harapan lagi untuk beramal sendiri, dan supaya kita tidak mengharap dari orang lain, lebih baik kita perkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri dengan apa? Dengan dolar. Nah, dengan apa? Dengan amal kebaikan. Wabisalis. Kemudian mengambil tanah lagi yang ketiga. Dan dibacakan ayat yang ini. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya kalian akan dikeluarkan untuk kedua kali. Dikeluarkan manusia sekarang ke dunia, kemudian dikembalikan lagi ke tanah, dan nantinya lagi dikembalikan lagi dari tanah untuk menghadapi keadaan di hari kiamat. Yuhsar an-nas, semuanya nanti manusia akan dibangkit, dan setelah semuanya meninggal dunia, masing-masing semuanya dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya masing-masing, bangkit lagi dari kuburan dengan bentuk sesuai dengan amalnya baik. Wah, Masya Allah, dibangkitkan dalam keadaan gagah, ganteng, cantik, tapi amalnya jelek, ya seperti itulah jelek, hitam, ya berot dan seterusnya. Yang alhamdulillah masih seperti itu. Yang lain bahkan kepalanya seperti anjing, ada yang seperti babi, ada yang seperti keledai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam bentuk yang terbaik. Insyaallah. Amin ya Rabban. Jadi wa minha, setelah tadi dikatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan baca doanya Allahumma lakinhu hujjatah, ya Allah lakinhu, tuntunlah hujjatahu, hujjahnya. Hujjahnya di sini pertanyaan, soal, munkar, nakir. Minta kepada Allah, berdoa dan bermohon, ya Allah ini ya, artinya meminta lakinhu, tuntun si mayat ini ketika ditanya oleh dua malaikat munkar nakir, man rabbuka, ma kitabuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, supaya Allah Taala melancarkan, dilancarkan, dituntun oleh Allah. Ya, kul Allahu rabbi, kul Islamu dini, kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dan seterusnya. Minta kita kepada Allah Taala supaya dituntun untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian yang ke-11. Selanjutnya yang ke-11 berkaitan dengan hukum mengubur dua mayit dalam satu kuburan, boleh atau tidak mengubur? Hukumnya apa? Boleh ya? Boleh tapi haram ya? Ya harumu dafusnaini min jinsen, haram hukumnya mengubur dua orang, min jinsaini, daripada dua orang yang berbeda jenis. Karena jenis manusia hanya ada dua, ya, ada jenis manusia laki-laki, perempuan, ya, ada jenis manusia, ya, ada yang ketiga ya, ada. Di sini kan ada yang ketiga, hanya satu jen. Jadi kalau misalnya mengubur dua mayit yang berbeda jenis dalam satu kuburan, hukumnya, kalau yang berbeda jenis hukumnya tetap haram, ya. Cuma kecuali ada darurat. Haitsula mahramiyah. Mengubur dua orang yang berbeda jenis haram kalau tidak ada hubungan mahram. Laki-laki mayit dikubur dengan perempuan mayit juga. Yang berbeda jenis tentunya kan, dan tidak ada hubungan mahram. Enggak boleh. Maksiat ya. Walaupun matinya sudah enggak boleh, apalagi lagi hidupnya. Ya, jadi walaupun meninggal pun tidak boleh berduaan, apalagi waktu bayangkan. Ini kalau tidak ada mahram, kecuali kalau ada mahram. Wakadah maah, begitu juga kalau ada mahram, tapi tidak ada darurat, tidak boleh. Wakadah maah, atau ada mahram, atau min jinsin wahid, atau satu jenis perempuan dengan perempuan. Hai sulah darurah, haram juga tetap kalau tidak ada darurah inda romli menurut imam wahadat tidak. Ini ya, di awal mula mengubur mayit. Jadi kalau dari awal, artinya dari awal mayit dua dikubur berbarengan dalam satu kuburan, dalam satu lubang, itu hukumnya haram kalau tidak ada darurah. Nah, bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah, artinya mayit sudah dikubur satu, kemudian ada lagi yang meninggal, mau digali kuburan yang pertama dan mau digabung, ya, apa hukumnya, boleh apa tidak boleh? Ya, ya ini nanti hukumnya. Jadi ada tafsir ya. Amma bidawam kan yudkhala mayitun ala mayit. Yani mayit yang sudah dikubur digali lagi dan dimasukkan mayit yang baru. Haram juga. Illa kecuali in baliyal awal bil kulliyah, kecuali kalau sudah mayit yang pertama sudah baliyah, sudah musnah, sudah apa namanya? Sudah apa? Hilangnya, sudah hilang. Sudah hancurlah. Hatta idhamu, bahkan saja tulang-tulangnya juga. Hatta idhamu, jadi tulang-tulangnya pun sudah hancur. Tidak ada sisanya sih. Jadi tanah lagi sudah. Ketika digali sudah tidak ada apa-apa. Tulangnya pun sudah hancur. Maka hukumnya boleh untuk dimasukkan mayit yang baru. Kalau masih ada berarti hukumnya jasadnya masih ada juga. Buka kepalanya masih utuh, matanya masih utuh, melek lagi. Misalnya, apalagi satu kedip-kedip kan. Kedip lagi. Jadi jangan ditaruh mayit yang baru, nantinya mati dua kali mayit yang baru. Kan? Jadi tutup lagi, tentunya dikubur di tempat yang lain. Dari lubang yang lain. Lubang yang lain kan masih kecuali kalau sudah penuh di dunia ini. Tidak ada ini, sudah penuh. Tidak ada tanah yang bisa digunakan untuk mengubur mayit. Nah, darurah gitu kan. Jadi darurah boleh dikubur dalam satu lubang. Atau kadang-kadang yang ada bencana alam yang tidak memungkinkan menggali satu-satu. Tsunami. Ya, seperti tsunami ya. Satu orang itu yang meninggal. 200 ribu lebih yang di Aceh itu. 200 ribu lebih. Dalam satu waktu. Dalam cuma 5 menit. Meninggal 200 ribu. Bagaimana mereka Israel sibuknya ketika itu. Satu waktu kan. Jadi kalau misalnya 200 ribu dikubur satu-satu dengan digali satu-satu, ya kapan selesai? Jadi ketika itu mereka menggali kuburannya pakai traktor. Tahu traktor? Ya, traktor digali, bukan traktornya digali, traktornya digali. Kemudian kuburan menjadi besar. Jadi cukup untuk ditampung mayit yang baru. Jadi nanti gali lagi yang besar, lubang yang besar lagi, gali, tutup. Semuanya dijejer satu-satu. Ya, kalian yang bisa melihat mungkin di internet akan tulis di YouTube ada pemakaman mayit apa tsunami. Ya, itu ada itu. Nah, waktu di televisi juga ditampilkan kan. Jadi dijejer satu-satu. Habis itu dipendam lagi. Jadi penguburan massal. Satu kuburan dalam satu kali, terus dalam satu waktu, dalam satu lubang, nanti dicari lagi mayit-mayit, dikumpulkan lagi. Nah, mayit aja kan susah nyarinya aja. Nyarinya aja susah, ada yang di atas genteng, ada yang terlentang di atas pohon terlentangnya, macam-macam ketika itu ya, di jalanan. Anmuhem musibah yang luar biasa di saat itu. Ya, semoga mereka semuanya dirahmati oleh Allah Taala. Dan juga semoga kita nantinya ketika meninggal di rumah juga ada orang berada. Ya, itu ada darurat. Kalau ada darurat satu lubang 10 orang, 100 orang, ini namanya darurat. Nah, masalah. Tapi kalau tidak ada darurat yang meninggal 2 orang kan bisa satu lubang sudah satu kali kus saja sudah. Ya, jangan. Ya, tidak ada darurat. Nah, ilah yang sebutkan sih langsung ke angka surat Al-Mautah. Bagaimana contoh darurat? Al-Mautah kasurat. Yang meninggal banyak. Banyak. Satu lubang langsung. Wa asura ifradu kulli mayyitin bi qabrin. Dan susah, sulit untuk menyendirikan, mengkhususkan mayit dengan kuburan sendiri. Lidikil arad. Karena juga tanahnya sempit. Walau hafara qabran. Dan jika misalnya digali satu kuburan tertentu. Karena mungkin digali kuburan tersebut dikira sudah hancur. Digali kuburan tersebut dikira sudah hancur, kemudian mau diganti dengan mayit yang baru. Ya, karena mungkin juga, apalagi di Mekah kan, di Ma'ala itu setiap waktu sudah diganti terus. Bahkan di Madinah juga demikian, diganti juga. Kenapa? Karena terus masa. Ya, artinya luasnya kuburan tidak pernah bertambah, tapi mayitnya tiap hari bertambah, ya pasti otomatis tidak cukup untuk menampung semuanya. Jadi digali lagi, diisi lagi satu kuburan, mungkin tidak tahu berapa mayit sudah di Madinah itu. Apalagi di Mekah, Mukarramah. Ya, mungkin lebih banyak lagi satu kuburan, mungkin 100 mayit sudah pernah dikubur di situ. Yang ini, ya di Indonesia masih aman ya. Mungkin Jakarta ini yang perlu waspada. Ya, Jakarta sudah mulai kekurangan tubuh, jadi tapi bisa ditransfer pindah aja. Ya, kalau misalnya darurat, ya tidak apa-apa. Ya, kalau tidak darurat, tidak boh. Nah, sekarang misalnya, ya, kuburan digali karena disangka dan dikira mayit itu sudah hancur. Bahwa jadar itu aman mayit. Ternyata ketika digali, mereka mendapatkan tulangnya mayit. Muncul. Qobla tamamil hafr. Sebelum sempurnanya, galian. Ya, belum sampai ke jasadnya, sudah muncul tulangnya. Ada Muhammad wajib untuk dikembalikan tulang tersebut ke dalam dan dikubur lagi, tidak boleh diterus. Jangan diteruskan untuk digali, jangan. Illa li darurah, kecuali kalau ada. Ya, kecuali kalau ada darurah. Karena kalau tidak ada darurah, memang tentunya tidak boleh digali ya. Kecuali ada darurah, termasuk sebenarnya darurah itu kalau misalnya ada harta yang tertinggal di dalamnya. Kalau misalnya menggali kuburan, kemudian dikubur mayitnya, setelah dikubur selesai, kok hilang? Mana tadi uang anak? Atau HP anak? Jatuh, jangan-jangan. Coba digali. Nah, itu boleh termasuk darurat. Ya, sebagaimana juga pernah Ibn Hajar menceritakan itu kan, jika ada seorang mengubur, ternyata ya, uangnya hilang, dan digali lagi, belum sempat untuk sampai dasarnya, yang lahatnya, sudah ada api di situ. Ini baru digali, sudah ada api. Maka di situ ditanyakan kepada keluarganya, ternyata dia tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi jangan diteruskan. Illa li darurah. Aw ba'da tamamil hafr. Tapi kalau misalnya menggalinya sudah sempurna sampai liang lahatnya, sampai mayit. Ya, sampai tempat mayit. Dan ternyata di dalam itu hanya tersisa tadi apa? Mendapatkan apa? Tulangnya aja. Bukan jasadnya ya, sudah tulang jasad sudah tidak ada. Apa hukumnya? Ja'alahu fi janibin li qabri. Tulang itu ditaruh di samping daripada kuburan, ya, dikumpulkan jadi satu, ditaruh di samping. Nanti boleh diisi dengan mayit yang baru, ya, dengan masih ada tulang-tulang sisa-sisa ya. Tapi dipinggirkan dulu, jangan ditaruh di atasnya mayit, jangan. Waduh, final mayit maaf, dan mayit yang baru nanti dikubur bersama tulang-tulang tersebut, fihi di dalam kuburan itu. Wajibu satru tilkal idom. Kama bisa beramisi ala rami. Dan tulang-tulang tadi itu bahkan di sini dikatakan wajib untuk ditutupi dengan kain. Tutupi tulang-tulang itu dengan kain. Kemudian baru mayat yang baru diletakkan. Wa idza jaza jam'u. Dan kalau misalnya sekiranya boleh dua mayat dikubur dalam satu lubang, dua mayat atau lebih, karena ada daru. Nah, kalau boleh, aina muqaddam. Yang mana yang didahulukan untuk diletakkan ke arah yang lebih dekat kepada kiblat, karena itu arah yang lebih afdal ya. Ini kan kiblat tanah. Jadi mayit kan posisinya begini. Jadi kepala di kanan, menghadap kiblat. Berarti kalau misalnya ada mayit lagi di belakangnya, menghadap kiblat lagi, belakangnya lagi, belakangnya terus sampai sana. Berarti yang lebih didahulukan artinya lebih mulia, yang lebih depan atau lebih dekat kepada arah kiblat itu dua ketiga keempat kan baris nanti, bukan hadap-hadapan, bukan yang harus tertibnya kan seperti itu kuburan yang kalian lihat semuanya kuburan itu semuanya seperti itu tertib, jadi kuburannya ya sejajar semuanya sejajar ya, kecuali kalau nggak ada yang tidak sejajar, ini ada ke timur, ada ke selatan, ada ya, mungkin kuburannya orang Cina atau orang kafir ya. Tapi kalau kuburan orang muslim harus semuanya sejajar, dan kepala kuburan pasti ada di kanan kepala kuburannya. Nah, kemudian dikatakan di sini apa? Nah, yang didahulukan siapa? Afdaluhuma, yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada dua mayit tadi itu. Yang mana? Oh, ini yang orang alim. Ini orang biasa. Berarti orang alim didahulukan ditaruh di depan. Ya, seperti kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kuburannya juga Sayyidina Abu Bakar, ada kuburan juga Sayyidina Umar. Ya, Rasulullah kuburannya paling depan, paling menghadap kiblat, paling depan. Ketika kita berziarah, paling depan adalah kuburan Rasul. Di belakangnya lagi ada kuburan. Apakah di belakangnya lagi? Ya, cuma berbeda, tidak sejajar. Padahal mestinya tadi apa? Kita katakan kuburan masih sejajar, sejajar. Jadi lurus sejajar. Nanti di baris kedua sejajar. Kepalanya Sayyidina Abu Bakar di dadahnya Rasul. Ya, posisinya. Sayyidina Umar di belakangnya lagi tidak sejajar juga. Kepala Sayyidina Umar di bagian dadah Sayyidina Siddiq. Jadi posisinya gini. Ini tidak lazim. Kenapa kok dijadikan tertibnya seperti itu? Karena mereka taat duban, menjaga adab. Jadi Sayyidina Abu Bakar menjaga adab, tidak mau sejajar dengan roh. Tidak pantas Sayyidina Umar menjaga adab, tidak pantas sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka meninggalnya pun tetap mereka menjaga dan menjunjung tinggi adab. Ya, apalagi di masa hidup mereka, masyaAllah. Ada mereka sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah. Dan ketika menjadi khalifah, dia berpidato dan berkhutbah di mimbar yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar duduk di tempat kakinya Rasulullah SAW. Tidak mau duduk di tempat duduknya Rasulullah SAW. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifahnya. Sayyidina Umar pun juga begitu, tidak duduk di tempat duduknya Sayyidina Abu Bakar, tapi duduk di tempat kakinya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Utsman jadi khalifahnya Sayyidina Umar, duduk di tempat kakinya Sayyidina Umar. Sayyidina Ali juga demikian, duduk di tempat kakinya Sayyidina Utsman bin Affan. Semuanya menjaga dan menjunjung tinggi adab. Ini dalam hal duduk aja. Adab yang penting, dan adab lebih penting daripada ilmu. Lebih adab itu lebih didahulukan, lebih dimuliakan daripada orang yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya tapi tidak ada adabnya, tidak ada gunanya ilmunya. Lebih baik banyak adabnya, sedikit ilmunya, daripada banyak ilmunya tapi sedikit adabnya. Nah, kemudian dikatakan di sini, Al-Guddima ila jihati kiblat, didahulukan yang lebih dulu atau lebih dekat ke arah kiblat. Afdaluhuma la far'un ala aslin min jinsin, tidak didahulukan far'un, yakni anak ala aslin daripada orang tuanya, atau sebaliknya tidak didahulukan orang tua atas anaknya. Jadi tergantung yang afdal. Kadang-kadang orang tua dengan anak, afdalnya anak. Ya, kadang-kadang orang tua, kadang-kadang anak. Yang mana yang lebih afdal dari segi agamanya, dari segi kesolehannya, maka yang dialah yang lebih didahulukan ke arah kiblat. Nah, ini semuanya ini sebenarnya kalau diletakkan dalam satu loh, satu kuburan. Kemudian tadi apa? Nah, min jinsin. Kalau sampai kana min jinsin. Tapi kalau misalnya mereka mayit dua orang itu berbeda jenis, ya, tadi kan kalau satu, kalau berbeda jenis, kudima adzakar, didahulukan yang laki. Sini yang ngomong laki-laki ya, bukan anak. Baik al bainan mayitain hajizan, dan kemudian diberikan hajiz, pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Kalau memang harus diletakkan di dalam satu kuburan. Nadban sunnah, tidak harus. Ini kalau semuanya kalau darurat ya, sekiranya boleh kan? Boleh kapan? Kalau darurat. Wa ini tahadal jinsu, bahkan walaupun jenisnya sama, dianjurkan juga untuk diberikan pemisah kayu atau apa tanah. Yang kedua belas. Tuh kawai sekarang ya. Ha? 153 dari awal. Ini keutamaan sholat berjamaah. Alhamdulillah beruntung kalian kalau ada di pondok bisa setiap waktu bisa sholat berjamaah. Kalian kalau di rumah belum tentu bisa sholat berjamaah. Jadi itu nikmat besar sholat berjamaah. yang nikmat yang agung tidak didapatkan kecuali karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ketinggalan sholat berjamaah, yaitu salah satu tanda kalau dia mungkin punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bermaksiat sebelumnya. Ya, mungkin dia ada akhlak yang tidak baik yang dia lakukan sehingga Allah menghukumnya dengan ketinggalan sholat berjamaah. Jadi itu hukuman. Ya, kadang-kadang ketinggalan sholat berjamaah sama sekali tidak sedih, sama sekali tidak merasakan penyesalan sama sekali. Ya, ini kadang-kadang seperti itu. Jadi menunjukkan kalau hatinya ini hati yang mayit, hati yang sudah mati, atau mungkin tidak mati tapi sudah sakit. Yang mana kalau misalnya manusia sedang dalam keadaan sakit, dia sudah tidak merasakan nikmat lagi makan makanan yang enak, tidak nikmat lagi minum minuman yang tidak bisa membedakan, semuanya terasa hampa. Kenapa? Badannya sedang sakit. Begitu juga kalau hati manusia sedang sakit, jadi dia sudah tidak merasakan lagi nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya tahajud, nikmatnya bersolawat kepada Nabi SAW. Dianggap biasa. Berarti hatinya sedang dalam badan sah. Kalau nggak mati, na'udzubillah. Nah, ini tanda. Ini salah satu tanda. Kalau hati manusia sedang dalam keadaan sakit, apalagi mungkin bisa mati juga, Mar. Kalau dia tidak sama sekali menyesal ketinggalan sholat berjamaah, sama sekali tidak menyesal kalau ketinggalan zikir habis sholat, ketinggalan tahajud tidak menyesal, tidak ada apa-apa. Dan sebaliknya, kalau kehilangan uang, kehilangan harta, disusahi, susah, sedih. Ya, ini berarti tanda kalau dia hatinya dalam keadaan sakit. Ini perlu diobati, berarti perlu belajar dengan guru, perlu belajar banyak dengan membaca kitab, yang perlu banyak mendengarkan nasihat, yang perlu banyak ibadah, sholat, sampai betul-betul sembuh. Ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ini contoh, Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu waktu ketinggalan sholat asar berjamaah. Karena dia tidak disengaja, dia menyangka sholat asar ini masih ada, tapi dia salah menyangkanya. Ketika sudah datang ke masjid sudah bubar, dan dia ketika itu berada di kebunnya. Akhirnya kebun yang dimiliki ini disedekahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai kafarah. Jadi dianggap dosa ketinggalan berjamaah atau menutup kesedihan dan penyesalannya, kebun yang dimilikinya itu disedekahkan untuk kebun. Ya, ini kayak kita mau seperti Sayyidina Umar belum tentu kan. Ketinggalan sholat berjamaah, tidak usah kebun yang kita sudah kohkan, minimal 100.000 rupiah lah. Kita sudah kohk. Ya, bisa? Bisa janji apa enggak? Kalau ketinggalan sholat berjamaah, anak janji, nazar. Anak mau sudah kohk 100.000 rupiah. Setiap kali anak ketinggalan sholat berjamaah. Bisa? Masih diam, tidak ada suara. Sudah. Masih kurang kan? Kita masih imannya berarti masih kurang. Kenapa kok takut? Ya tinggal usaha, itu kan kalau ketinggalan. Belum, bukan wajib setiap hari sedekah 100 dinar. Kalau ketinggalan, nah ini sebagai motivasi. Jangan sampai ketinggalan. Kenapa kok takut ketinggalan? Karena takut uangannya sudah sedikit ini. Jadi itu hanya motivasi, tapi motivasi terbesar tentunya ridhonya Allah, pahala dari Allah, derajat yang tinggi di surga, kedekatan dengan Rasulullah. Ini motivasi yang, tapi kadang-kadang manusia ini tidak mempan dikasih motivasi-motivasi seperti ini, tidak mempan. Ini kalau jemaah dapat pahala di pergantian 27 biasa aja, ya kan, dapat ampunan loh, biasa. Cuma dapat jamaah, insya Allah ada anak baru dengar dari orang pintar ini kasar. Insya Allah kalau kamu sholat jamaah malam ini, sholat isya berjamaah, kamu akan diberikan rezeki malam ini 10 juta rupiah sama Allah. Oh ya, sekali 10 juta langsung semangat. Diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya, biasa-biasa aja. Derajat tinggi biasa. Tapi sekali dikatakan ganjarannya uang. Ya, sama seperti Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, itu bulan Rajab ya. semangat mengamalkannya itu. Tidak lupa. Padahal amal-amal jauh banyak lebih tinggi fadilahnya keutamanya dari itu. Jadi kan cuma dapat uang, dilancarkan rezekinya. Tapi semangat mereka diingatkan, Masya Allah, SMS-an diingatkan, diumumkan. Salat berjamaah dah. Mungkin itu. Ini manusia seperti itu. Jadi hanya yang dilihat adalah materi. Yang dilihat adalah balasan dunia. Kenapa kalau mereka seperti itu? Karena mereka tidak melihat masa depan. Yang mereka lihat hanya masa depan dunia, tidak melihat masa depan akhirat. Dan tidak yakin. Tidak terlalu ya, tidak yakin. Kalau ada manusia betul yakin iman dan imannya sudah mantap, dia sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Mantap imannya, pasti itu. Nah, mungkin dia menyanyiakan. Rugi ya, kalau sholat sendiri dapat satu pahala. Kalau anak sholatnya cuma berjamaah, tidak beda. Sholatnya cuma hanya sholat datang dengan yang lain, itu kan. Nah, beda, tapi dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat. Kalau dia yakin dengan masa depan akhirat, yakin dengan itu, pasti dia. Tapi kalau tidak yakin, yakinnya dengan dunia. Yang kalau misalnya, siapa yang membeli baju ini satu, insya Allah dapat hadiah 27. Membeli mobil satu buah akan dapat hadiah 27 mobil. Balasannya. Kira-kira beli semuanya bandar. Berbondong-bondong aja. Anda punya uang, bukan apa-apa. Nanti kan 7 mobil bisa di 27 mobil bisa dijual gitu. Semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena yang mereka lihat hanya dunia. Akhirat tidak dilihat. Karena mereka tidak terlalu yakin dengan akhirat. Kalau yakin betul-betul tidak mau ketinggalan pahala. Mereka itu Sayyidina Umar. Karena ketinggalan sholat berjamaah di waktu sholat asar, semuanya apa kebunnya yang menjadi sebab dia ketika itu berada di sana, disedekahkan untuk fuqara. Beliau juga mengatakan, lebih baik di an ashada fi sholati subuh fi jama'atin ya ahab ilayya min an aguma laylatan kamilatan fi ibadah. Lebih baik aku hadir sholat subuh tapi berjamaah. Artinya melaksanakan sholat subuhnya berjamaah lebih baik walaupun tidak tidur, tidak bangun malam, walaupun tidak tahajud. Daripada tahajud bangun malam bahkan sepanjang malam ibadah tapi ketika menjelang subuh tidur. Bukan menjelang subuh tidur ketinggalan sholat subuh enggak ya. Ketika subuh enggak mendapatkan orang yang sholat berjamaah bersama dia sehingga sholatnya dia sendiri kepingin cepat tidur. Sholat sendiri tidur langsung. Nah sholat berjamaah. Kenapa sepanjang malam dia ibadah baca Quran? Katanya Sayyidina Umar, aku lebih baik sholat subuhnya berjamaah, tapi sepanjang malam tidurnya itu lebih baik. Tapi sholat subuhnya apa? Walaupun sepanjang malam tidak ibadah. Daripada sepanjang malam ibadah, tapi kemudian sholat subuhnya sendiri. Apalagi kalau sholat subuhnya ternyata menjadi telat. Sampai duha baru sholat subuh. Kadang-kadang Ramadan itu ya. Itu ketawa semua. Supaya ada yang tersinggung. Karena nggak ada mungkin, anda nggak tahu. Mungkin kalau Ramadan mungkin ya ibadah sepanjang malam, ingin sahur, Indomie, nggak lupa. Belum subuh mau nunggu kelamaan tidur dulu. Namanya sudah begadang sepanjang malam kan, mau bangunnya susah kan. Akhirnya lewat sholat subuhnya maksudnya. Hampir bangun bukan jam 7 bahkan. Bangunnya sudah duhur sudah. Bahkan duhurnya bukan jam 1, jam 12. Sudah jam 2, seperempat. Habis sholat duhur langsung ada nasar. Sekaligus. Ini puasanya puasa apa ini? Sepanjang puasa tidur aja. Sore baru bangun dia. Baru. Persis karir awal itu. Pakla kulihat. Jadi kalau kita mungkin ketinggalan sholat berjamaah, berarti diteliti. Berarti bisa jadi mungkin kita pernah maksiat sebelumnya. Ini hukuman dari Allah. Ini hukuman, jadikan kita hukuman. Berarti ini Allah menghukum kita. Berarti Allah SWT lagi sedang berpaling dari kita. Ini kan musibah, musibah benar? Bisa. Kalau salam, kalau ketinggalan sholat berjamaah, ya itu apa namanya? Takziah. Kalau takziah? Apa takziah? Berduka cita. Nah, ya takziah lah. Cukup takziah sudah biasa dipakai juga. Takziah itu sampai berapa hari? Kalau mayit meninggal mungkin sampai 3 hari. Ini takziah sampai 7 hari. Jadi misalnya kalian ketinggalan sholat berjamaah, jadi tetangga-tetangga itu datang ke rumah kalian. Oh, masya Allah, adzamal ajrakum, wa ahsana adzakum, mudah-mudahan diganti pahalanya oleh Allah dengan pahala yang lebih banyak, masya Allah. Jadi kalian ganti dengan pahala. Dianggap musibah. Jadi nanti tetangga yang lain datang, oh, adzamal ajrakum, sabar ya, tidak dapat pahala sholat jamaah ya. Insya Allah kemudian hari-hari yang kemudian insya Allah bisa dilampirkan sholat berjamaah terus. Seperti itu. Yang sabar sekarang, yang menangis. Terus sekarang malah menangis, ketawa-ketawa. Itu 7 hari. Kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, jadi sholat berjamaahnya tidak dari awal sama imam, takziahnya 3 hari berturut-turut. 3 hari orang datang ke rumahnya, takziah atau mu'ajarakum. Karena ketinggalan takbiratul ihram bersama kepadilah. Nasolat al-ba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula. Dan siapa yang sholat selama 40 hari, nasolat al-ba'ina yawman fi jama'atin, dalam sholat dengan sholat berjama'ah, yudriku takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbiratul ula, takbir pertama. Ini bertakbir bersama imam. Jadi imam takbir, dia ada di situ ya. Kapan mendapat fadilah ini? Ketika imam takbir, dia sudah berada di situ. Dan kemudian setelah imam takbir, tidak lama langsung dia takbir. Itu fadilah takbiratul ihram. Didapatkan dengan dua syarat tadi. Dia ketika imam takbir, dia ada di situ. Tapi tidak takbir-takbir. Dua aja aku. Kalau sudah dekat-dekat mau rukuk, baru anak takbir. Kadang-kadang ada yang gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang ada yang was-was, mungkin sebabnya mungkin was-was. Mbak Uba diulang lagi. Nah, tidak sakit, tidak jelas itu al takbir. Kayaknya ngeragu niatnya. Terus, kalau sudah imamnya rukuk, baru bisa takbir. Itu dipisah-pisahkan mungkin, karena sudah terpaksa imamnya sudah rukuk. Padahal kalau misalnya imamnya berdiri ketika itu, masih mungkin dia belum selesai takbirnya. Ada yang was-was seperti itu. Nah, ini tidak ada berfadilah takbiratul ihram sama imam. Takbiratul ihram sama imam, ketika imam takbir langsung. Atau imam takbir, dia masih berada di luar masjid, di luar musola, ketika imam takbir. Tapi setelah imam takbir, dia langsung takbir. Kan berbarengan sebenarnya, hampir artinya, setelah imam artinya. Tapi tidak hadir ketika imam, berarti belum mendapatkan tadi, harus dua. Ketika imam takbir, dia ada. Dan setelah takbir, langsung untuk takbiratul ihram. Jangan ditunda-tunda ya. Kecuali untuk bersiwak, merapikan shaf. Ya, itu tidak apa-apa, bersiwak, merapikan shaf. Jangan mungkin alat di mana, nanti janjiannya habis jam 8, sedikit kemana ya. Ini berarti tidak dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam itu besar buat mereka, takziah 3 hari. Kenapa? Dikatakan di sini, yudrik takbiratul ula, kutiba lahu bara'atan. Maka akan dicatat baginya dua kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Akan dicatat dia pasti hidupnya bebas dari neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari sifat munafik. Sifat munafik. Sifat munafik, berbohong, melanggar janji, itu sifat munafik. Bila wa'ada ahlaka, bila hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlaka, wa idza tumina. Jadi sifat munafik yang dimaksud sini. Jadi bara'ah minan nifaq. Dia akan bebas daripada sifat munafik 40 hari tapi berturut-turut. Ini salah satu cara agar kita mendapatkan kebersihan hati, agar kita bisa terbebas dari neraka dan terbebas dari penyakit-penyakit atau sifat-sifat yang jelek, yaitu sifat-sifat orang munafik. Ya. Kalau dikatakan, mungkin di sini ada ya, ada yang kedua di situ dikatakan. Kalau misalnya dalam sholat berjamaah itu tidak ada fadilah yang lain, kecuali hanya fadilah bisa membaca amin bersama imam. itu sudah cukup fadilah yang besar, tidak perlu kita menoleh dan melihat kepada fadilah yang lain. Yang dikatakan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau seseorang ketika membaca amin berbarengan dengan membaca bacaan aminnya malaikat, aminnya seseorang berbarengan dengan aminnya malaikat, kapan aminnya malaikat? Masa kita dengar sih malaikat Jibril amin? Kan enggak dengar. Nah, aminnya malaikat berbarengan dengan aminnya imam. Nah, oleh karena itu makmum dianjurkan aminnya berbarengan dengan aminnya imam. Kapan aminnya imam? Aminnya imam yang sunnah adalah setelah membaca walaupun di qadri subhanallah, baru kemudian membaca amin. Walaupun subhanallah. Amin. Jangan langsung. Walaupun amin. Atau terlambat juga tidak boleh. Di qadri subhan, berhenti dulu. Walaupun amin, berbarengan. Makmum juga nunggu. Ya, jadi kadang-kadang malah imamnya tidak baca amin ini kadang-kadang. Ya ada. Ya. Imamnya hanya nunggu. Mana jawabannya ini? Jadi imamnya kadang-kadang baca. Belahan sunnah itu imam juga sama dengan makmum. Sunnah membaca amin dengan mengeraskan suara. Imam dan makmum sama di sini. Jadi di sini termasuk keadaan yang makmum disunahkan membacanya berbarengan dengan bacaan imam. Dan disunahkan bagi makmum membacanya dengan keras. Padahal kalau di selain itu, makruh makmum mengeraskan suara. Tapi dalam keadaan tertentu, termasuk diantaranya adalah membaca amin, maka makmum disunahkan untuk mengeraskan suara. Amin. Keraskan suara. Tapi keraskan suara tidak harus berlebihan ya. Berbarengan berlebihan. Masjid kadang-kadang anak kecil yang biasanya ngomong namanya anak kecil ya, bisa dimaklumi ya, kadang-kadang di Pahlawi juga soalnya. Jadi jangan berlebihan, cukup dianggap mengeraskan suara dengan mendengarkan orang yang di sebelahnya. Kalau kita membaca amin yang di sebelah kita dengar, berarti itu sudah dianggap mengeraskan suara, itu sudah cukup dinamakan jahar. Nah, kalau misalnya kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan fadilah ini. Fadilah apa? Kita bisa membaca aminnya berbarengan dengan imam. Bukan berbarengan dengan imam, berbarengan sebenarnya dengan malaikat. Mereka berbarengan dengan imam. Jadi kalau kita berbarengan dengan imam, berarti berbarengan dengan malaikat. Nah, kalau kita membaca aminnya berbarengan dengan malaikat, akan diampuni semua dosa-dosa yang berlalu. Ah, cuma dosa-dosa yang berlalu. Tak kirain dapat rezekinya lancar, dapat jodoh, oke. Okay. Enak mana? Dapat jodoh apa diampuni dosa-dosanya? Dua-duanya. Insyaallah, amin. Itu yang kita kebaik-baik. Itu yang baik ya. Harus minta doa itu jangan untuk Allah, amin, dapat jodoh. Nanti jodohnya Allah. Seperti itulah. Jadi minta itu jodoh yang lengkap lah disebut yang soleh, jangan yang soleh tapi tadi ya kan banyak anak perlu disebut sifatnya. Ya, kalau berdoa harus lengkap. Nanti karena akan diberikan oleh Allah sesuai dengan yang diminta, didoakan. Jadi apa tadi? Nah ini yang dikatakan oleh mereka. Kalau misalnya dalam sholat berjamaah tidak ada fadilah kecuali itu. Itu kan fadilah hanya ada kalau sholat jamaah. Kalau kita sholatnya sendiri, apa bisa berbarengan aminnya kita dengan amin malaikat? Karena malaikat tidak amin kecuali berbarengan dengan ada imam. Kalau ada sholat, kalau tidak ada sholat jamaah berarti tidak ada. Nah, jadi kalau kita sholat sendiri tidak bisa mendapat fadilah ini. Oleh karena itu ada seseorang minasolihin. Ada seorang minasolihin. Yang ketika itu sebenarnya dia 40 tahun kalau tidak salah. Yang 40 tahun atau 20 tahun antara itu. Selama itu, sepanjang itu tidak pernah satu kali pun ketinggalan sholat berjamaah. Nah ini baru makobah. Baru ini kelebihan. Baru ini istimewa. Kalau kalian punya teman yang 10 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, Nah, itu ambil sebagai teman. Nah, itu jadi jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, karena itu betul-betul menunjukkan bahwasanya Allah SWT betul-betul sayang sama dia, dari sayangnya sampai tidak mau orang tersebut atau hamba tersebut ketinggalan sholat berjamaah. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah seumur hidup, dalam riwayat Nabi sholat sendiri tidak pernah. Jadi dia 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Sampai satu kali dia ketinggalan sholat berjamaah, dia sudah susah sedih. Tapi sebabnya sebenarnya karena dia sibuk mengurusi jenazah ibunya. Jadi ibunya yang meninggal. Karena ibunya meninggal dia sedih, namanya ibu. Akhirnya gara-gara sibuk dengan jenazah ibunya, mengubur ibunya sampai ketinggalan sholat berjamaah. Tapi tetap, ya, dia punya harapan pahalanya tidak berkurang. Karena biasa dia sholat berjamaah, walaupun dia ketika itu tidak ditakdirkan ada orang yang sholat bersama dia, dia sholatnya sampai 25 kali. Ya, 25 kali. Ini beda dengan cerita Ubaidillah bin Umar, ya, ada seorang tabi'in yang Ubaidillah bin Umar. Ya, ini cerita, ada dua cerita, mungkin agak mirip, tapi ini berbeda. Nah, ini ketika malam itu beliau ini tidur, maka di situ dia mendapatkan panggilan, mendapatkan atau mendengarkan suara, yang mana suara itu mengatakan, ya fulan, ya Muhammad, namanya Muhammad. Anta qad shallait 25 shalah. Engkau sudah melaksanakan sholat 25 kali. Walakin kaifa bi fadli ta'min ma'an malaika. Tapi bagaimana dengan keutamaan membaca amin dengan malaikat? Kamu tidak mendapatkan walaupun kamu sholatnya 25 kali. Jadi dia nyesel. Ya, luar biasa sedihnya. Karena tetap walaupun dia sudah mengulang sampai 25 kali, padahal mengulang ini, ada di antara kita seperti itu. Tidak dapat sholat berjamaah, kita ulang sampai 25 kali atau 27 kali. Karena dikatakan sholat berjamaah, tak dulu ada sholat infadzi, bisatin wa islin. Riwayat di Homsin, riwayat 25 kali dan riwayat yang lain 27 kali. Menepi pahalanya orang yang sholat sendiri. Jadi diulang masih membuat dia sedih, masih mendapat kabar yang tidak enak. Iya, kamu mengulang, tapi kamu dengan mengulang 25 kali tetap tidak dapat fadilah baca amin bersama malaikat. Jadi walaupun kita ketinggalan sholat berjamaah, kita ulang, tetap itu adalah kerugian. Lebih baik orang lain yang sholatnya hanya satu kali tapi sholatnya berjamaah, itu tetap lebih baik daripada orang lain sholatnya 27 kali diulang. Masih lebih baik, bukan sama, tapi masih lebih baik yang sholatnya satu kali tapi berjamaah. Masih lebih baik, padahal dia sudah mengulang. Apalagi kalau kita sholat sendiri, tidak pakai mengulang lagi. Ya tentu akhirnya ketinggalan pahala, dan pahala kita beda jauh dengan orang-orang yang sholatnya berjamaah. Kita mau sholatnya sendiri-sendiri, kita beda pahalanya dengan teman-teman kita, kita punya teman-teman masuk ke bawa pahala banyak ke akhirat, bawa koper 20, pikir-pikirnya apa pahala ini, pahala berjamaah itu cuma bawa dompet sedikit sama jamaahnya kan malu, mau seperti itu bawa karung, bawa dompet karung kecil atau besar itu berapa gak bisa bawanya nanti. Jadi dikatakan di fadilah yang pertamanya, lam yablughna, tidak pernah sampai kepada kami. Fi jumlati ma balaghana, dalam riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kami, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, annahu sallama munfaridan, bahwasanya beliau ini salat munfarid sendiri, wala salat wahidah, bahkan walaupun hanya salat satu kali. Jadi tidak pernah diriwayatkan Rasul salat sendiri walaupun cuma satu kali. Bahkan masih di awal Islam, yang masih masuk Islam ketika itu Sayyidina Ali, Nabi Sallam sholat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Khadijah masuk Islam, Nabi Sallam sholat dengan Sayyidina Khadijah. Padahal masih dua orang yang masuk Islam, tapi tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Walaupun ketika itu tentunya sebenarnya sholat berjamaah belum wajib, diwajibkan tentunya ketika Isra wal Ada pertanyaan? banyak pertanyaannya? Banyak. Banyak. Ujian akhirnya nanti. Kurang sedikit loh. Hah? Pertanyaannya sedikit, 1-2. Ya, lumayan kan ringan jawabnya kalau sedikit. Kalau bukan lagi lebih tanyanya 5 pertanyaan. Baik ditanya ini daripada tanya ke kakak. Apakah boleh mengamalkan amalan mengambil tanah kuburan, mengambil tanah kubur dan di kuburan seseorang yang sudah lama meninggal? Lama meninggal ya kehilangan sudah ya. Bahala itu ketika dikubur. Ya dengan doa lain-lain, amalan banyak kan, ya, dengan doa tahlil dan yang lain. Agar apa hukumnya? Niat itikaf bagi seorang wanita yang sedang haid di musala. Ya pertama, yang utama niat itikaf di musala hukumnya tidak. Tidak apa? Tamat tidak sah ya. Tamat. Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Imam siapa? Waqaulun di mazhab Syafi'i, dan itu pendapat juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan pendapat yang mu'tamad, jadi pendapat yang dhaif, dan itu pendapat Imam